Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد, فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى به في الكتاب الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita saling ingat mengingatkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah-Nya dan untuk menjauhi berbagai macam larangan-larangan-Nya. Karena sungguhnya syukur yang benar adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan karuniakan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah karuniakan kepada kita panca indera, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lisan untuk berbicara, yang semua itu Allah karuniakan agar supaya kita mendengarkan apa-apa yang baik dan Allah ridhoi untuk kita dengar. Kita melihat, memandang apa-apa yang baik dan Allah perkenankan, tidak Allah larang untuk kita memandangnya. Demikian pula lisan, agar supaya kita gunakan untuk barakallahu fikum, membicarakan dan mengucapkan apa-apa yang Allah ridhoi dari ucapan-ucapan yang Allah perkenankan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebut lisan sebagai nikmat yang manusia kadang lupa untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisaana wa shafatain?" Bukankah aku telah karuniakan kepada dia manusia, yakni dua mata dan juga satu lidah dan dua bibir, yakni mulut kita. Dan sebagai nikmat, sungguh latus'aluna 'anil na'im, kita akan dimintai pertanggungjawaban terkait apa yang Allah karuniakan ini. Yakni mata kita Allah harapkan untuk memperhatikan kebesaran Allah Ta'ala dari alam semesta ini, untuk membaca ayat-ayatnya. Demikian pula lisan kita, untuk mengagungkan namanya, membaca ayat-ayatnya, dan kemudian menyampaikan apa yang kita baca dan kita ketahui dari firman-firman-Nya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua akan lisan ini yang Allah karuniakan, lisan ini, untuk jangan sembarangan manusia menggunakan lisannya dan terlalai dari menjaga lisannya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua dalam surat Qaf, "Mayalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apa yang terucap dari perkataan yang diucapkan manusia, maka di hadapannya ada raqib atid, malaikat yang mengawasinya, malaikat yang mencatatnya, malaikat yang menjadi saksi ketika kita di hadapan Allah diminta pertanggungjawaban atas apa yang terucap dari lisan-lisan kita. Maka Allah ingatkan kita, perkataan kita bukan perkataan yang ringan, bisa jadi ringan, simpel, pendek ucapannya, namun berat tanggung jawabnya. Apapun yang terlafadzkan dari perkataan yang manapun, itu dicatat dan kita akan mempertanggungjawabkan semua. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ucapan bukan perkara ringan. Padahal setiap saat kita bicara, kita berucap, kita ngobrol, dan semua itu semuanya dicatat. Dari obrolan yang baik, ucapan yang baik, ucapan yang mubah, ucapan yang makruh, bahkan ucapan yang haram, ucapan perkara yang akan Allah mintai pertanggungjawaban kepada manusia yang Allah karuniakan kepadanya lisan untuk berucap dan bicara. Bahkan salah satu sebab yang menyebabkan manusia masuk neraka adalah karena lisannya, karena mulutnya, karena ucapan-ucapannya. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para penduduk neraka, ditanya, kenapa bisa masuk neraka? Masalakum fi sakar, apa yang menjadikan kalian masuk neraka sakar? Maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin, karena kami bukan orang-orang yang menegakkan salat. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami bukan orang-orang yang menyantuni orang-orang miskin. Dan yang ketiga Allah sebutkan, wa kunna nahudu ma'al khaidin, dan karena kami terlalu bebas ngobrol, berbicara, larut bersama orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam obrolan, sehingga obrolan tadi menyentuh kehormatan orang, menyinggung perasaan orang, menyakiti hati orang, dan menebarkan permusuhan di antara manusia yang ada di sekitarnya. Karena obrolannya yang terlalu berlebihan, dia ghibai saudaranya, dia jadikan aib saudaranya sebagai bahan obrolannya, dia adu domba saudaranya satu sama lain. Maka ini salah satu sebab yang menyebabkan mereka di neraka sakar. Wa kunna nahudu ma'al khaidin, kami terlalu larut di dalam obrolan bersama orang-orang yang keterlaluan di dalam obrolannya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita juga semisal apa yang Allah firmankan tadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min ridwanillah la yulqi la abalan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu ucapan, mengatakan satu perkataan yang ternyata perkataan itu termasuk perkataan yang Allah ridhoi. Dan karena perkataannya, walaupun dia mengucapkannya spontanitas, namun karena itu perkataan yang Allah ridhoi, Allah angkat derajat dia dengan sebab ucapannya tadi, walaupun itu keluar spontanitas. Ini gambaran dari orang-orang yang menjaga lisannya, berupaya untuk tidak keluar dari lisannya kecuali kalimat yang baik. Orang yang senantiasa menimbang apa yang akan diucapkannya dan apa sebab dia berucap dan apa akibat dia berucap dengan. Maka dia terbiasa ketika kaku mengagungkan Allah, masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Demikian pula lisannya terbiasa mengucapkan istighfar. Ketika ditimpa musibah, kembalikan semua kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan-ucapan yang spontanitas keluar karena dia terbiasa berpikir sebelum berucap, dan terbiasa untuk berusaha keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan yang baik. Maka dengan sebab kebiasaan ini, spontanitas dia mengucapkan sebuah kalimat yang dia spontanitas saja, namun mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya Rasulullah SAW katakan, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah laikulki laha balan yahmi biha fi jahannam. Ada seorang hamba yang dia dengan spontanitas mengucapkan kalimat yang kalimat itu ternyata Allah murkai, dan dia mengucapkannya tanpa berpikir, spontanitas. Namun dengan sebab ucapannya tadi, Allah Subhanahu wa taala sungkurkan dia ke neraka jahanam. Dia terbiasa untuk mengucapkan kalimat jelek, kecewa mengumpat, senang mengumpat, bahagia mengumpat, ditimpa kesedihan, keluh kesah, mencaci sana, mencaci sini, ribai sana, ribai sini. Terbiasa yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan yang buruk, yang Allah Subhanahu wa taala larang, haramkan ucapan-ucapan tersebut. Namun karena kebiasaan, karena tidak menjaga lisannya, dia mengucapkan satu ucapan yang lepas, ringan begitu saja. Namun ucapannya tersebut menjadi sebab dia disumpurkan ke jahanam. Wa iyyadu billahi. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang saya hormati dan saya cintai, karena iman dan Islam, lisan ini ringan, bahkan banyak mengucapkan banyak ucapan, dan semuanya dicatat oleh malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat, dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita hendaknya hati-hati menimbang dulu sebelum bicara, apakah ucapan ini ucapan yang Allah ridai, apakah ucapan ini ucapan yang baik, yang akan memunculkan kebaikan dan berakibat kebaikan dunia dan akhirat, terkait kebaikan diri kita sendiri atau kebaikan orang lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi-Nya agar hamba-hambanya ini berusaha untuk berbicara dengan cara yang baik dan pembicaraan yang baik, dan menimbang kebaikan akibat yang akan muncul dari pembicaraannya. Maka Allah perintahkan nabinya, kul katakan wahai Muhammad li ibadi, kepada para hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, untuk dia berkata, berbicara yang baik. Kemas pembicaraan itu sebaik mungkin. Sampaikan dengan cara yang baik. Pikir kebaikan dari apa yang muncul dari pembicaraan tersebut. Kenapa demikian Allah perintahkan? Agar supaya hamba-hamba ini, termasuk kita-kita ini, untuk selalu berpikir sebelum bicara, agar supaya apa yang keluar dari lisan ini adalah kebaikan dan berakibat kebaikan pula. Allah sebutkan sebabnya, inna syaitan yanzahu bainahu, karena syaitan memanfaatkan pembicaraan manusia, perkataan manusia, untuk menebarkan kerusakan di antara manusia. Setan benar-benar memanfaatkan mulut-mulut yang tidak dijaga, yang menyentuh kehormatan saudaranya, bahkan merobek kehormatan saudaranya, yang menjatuhkan kemuliaan saudaranya, bahkan ucapan yang mencaci maki, menginjak-injak kewibawaan saudaranya, ucapan yang menyakiti hati saudaranya, yang berakibat kebencian saudaranya, yang berakibat permusuhan di antara manusia, bahkan pembunuhan satu sama lain di dalam mereka. Setan benar-benar menunggu ucapan-ucapan yang bisa diulang menjadi dosa yang menyebabkan manusia masuk neraka jahanam. Maka hati-hati kita di dalam berbicara. Allah perintahkan berbicara yang baik, karena sekali ada pembicaraan yang tidak baik, setan akan mengolahnya untuk menebarkan kebencian dan permusuhan di antara Bani Adam, yang merusak ukhuwah persaudaraan mereka. Inna syaitana kana lil insan aduan mubina. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, sungguh syaitan itu bagi manusia adalah musuh-musuh kita yang nyata. Maka melalui mimbar ini, terkhusus disuapi situasi politik yang memanas, masa-masa menjelang pemilihan kepala negara, jaga lisan kita. Jangan sampai keluar dari lisan ini ucapan yang bisa diolah oleh setan menjadi ucapan kebencian yang menimbulkan permusuhan. Jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang menyentuh kehormatan saudara kita, apalagi mengoyak dan merobeknya. Hati-hati, jangan sampai keluar dari lisan ini ucapan yang menimbulkan permusuhan yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai. Jaga lisan ini, berpikir sebelum berucap. Jangan sampai lisan-lisan ini kita kotori dengan ucapan-ucapan yang akan mengotori amalan kita, merusak amalan kita. Dan wa iyadu billahi min dzalik, di hadapan ucapan yang rusak itu jahanam. Na'udzubillahi wa na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, berpikir sebelum berucap. Upayakan apa yang keluar dari lisan kita adalah ucapan-ucapan yang menumbuhkan kasih sayang di antara kita, yang akan membuahkan persaudaraan dan persatuan di antara kita. Barakallahu fikum, sebagai muslim yang baik, yang Allah syariatkan untuk menjaga lisannya agar supaya tutur katanya tutur kata yang luhur, sebagai bangsa yang luhur, bangsa yang punya tata krama untuk benar-benar mengatur pembicaraannya. Jangan sampai dari lisan ini muncul kerusakan, muncul kebencian, muncul permusuhan, muncul keunaran, dan muncul kekacauan. Maka dari itu, barakallahu fikum, saya berpesan pada diri saya pribadi khususnya, umumnya kepada jamaah semua yang saya hormati karena iman dan Islam, untuk benar-benar kita buktikan sebagai muslim yang baik, sebagai bangsa yang santun dan berbudi pekerti yang luhur, untuk bagaimana lisan kita sesuai dengan keadaan kita sebagai muslim yang baik, sebagai bangsa yang luhur, yang berbudi pekerti yang luhur, yang tercermin dari perbuatan, sikap, dan ucapan. Jauhi menyentuh kehormatan saudara kita, apalagi merusak. Gunakan lisan kita untuk menebarkan kebaikan, untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kita, sehingga terbentuk ukhuwah Islamiyah, imannya yang satu sama lain, mendukung keistiqomahan kita untuk terus tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, shiratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita hamba-hamba yang memperhatikan peringatan-peringatan Allah, dan dengan itu kita memohon kepada Allah agar supaya Allah mudahkan untuk kita mewujudkannya dalam perilaku kita, dalam ucapan kita, dan di dalam sikap-sikap kita, sebagai ucapan, perilaku, dan sikap-sikap yang Allah ridhoi, yang dengannya Allah rahmati kita untuk tinggal di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ladzim liwalakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada khutbah yang kedua ini, saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. yang isi dari sabda beliau di dalam hadis ini adalah bimbingan kita di dalam bermasyarakat dengan masyarakat yang sekeliling kita ataupun yang jauh dari kita. Nabi bimbingkan kepada kita sikap kepada manusia yang Allah takdirkan sebagai tetangga kita, sebagai tamu kita, atau sebagai manusia di sekeliling kita secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khair aw liyasfu." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, barang siapa beriman kepada Allah, Allah melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan Allah akan balasi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat dengan balasan yang setepat-tepatnya. Dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, yang di situ kita akan menuai semua apa yang kita tanam di dunia dari ucapan dan perbuatannya, maka hendaknya dia jangan ganggu tetangganya dengan perbuatan-perbuatannya, dengan sikap-sikapnya, dan juga dengan ucapan-ucapannya. Dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Dan yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik. Kemas pembicaraan itu dengan kemasan yang baik, kemasan yang santun. Muatannya juga muatan kebaikan yang diharap dengannya. Dari ucapan yang baik, dikemas dengan bungkus yang baik, akan memunculkan kebaikan pula. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut kita untuk berpikir sebelum berucap. Bagaimana baik dalam berucap dan menimbang apakah baik ini untuk diucapkan. Kalau tidak bisa demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul khair aw liyasmut. Kalau tidak bisa kamu bicara yang baik, maka hendaknya diam. Karena di beberapa kondisi terkadang diam lebih baik daripada ikut bicara. Maka bimbingan yang mulia ini benar-benar menjadikan kita ingat untuk benar-benar mengatur apa yang keluar dari mulut kita. Kita upayakan akan apa yang keluar dari mulut kita adalah perkara-perkara yang Allah ridhoi. Dan sebab dengan sebab itu Allah akan angkat derajat kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan kita berhati-hati dari ucapan-ucapan kita yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jauhi sejauh-jauh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, memberikan keselamatan kita, kepada kita semua, keselamatan di dunia ini dan di akhiratnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma as'aluka li imamil muslimin wa li wulati umurihim bi salah wa tawfiq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Shalla la ilaha illa

tasla naran hamia, tusqa min aynin aniya, laisa lahum ta'amun illa min dari, la yusmin wa la yughni min ju', wujuhun yawma idhin na'ima, lisa'iha radiya, fi jannatin 'aliya, la tasma'u fiha laghiya, fiha 'aynun jariya, fiha sururun marfu'a, wa akwabun mawdu'a, wa namariku masfufa, wa zarabiyyu mabthusa, afala yanduruna ila al-ibili kaifa khuliqat, wa ila as-samai kaifa rufi'at, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Fadhakkir innama anta mudhakkir, lasta alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahu al-'adzaba al-akbar. Inna ilayna iyabahu, thumma inna alayna hisabahum. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Stop.